ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di pembahasan tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di antara hal yang menunjukkan demikian adalah surat Al-Furqan ayat yang ke-70 sampai 68 dan 70 sampai 70. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga dosa besar, yang paling besar yaitu syirik, kemudian membunuh dan berzina, Allah katakan illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang yang beriman, orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Fa ulaika yubatullahu sayiatim hasanat, maka mereka-mereka ini amal kejelekannya Allah akan Allah ganti dengan amal kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya siapa saja yang bertobat dari dosa apapun, Allah akan menerima tobatnya betapun demikian besarnya dosa tersebut. Akan tetapi jika maksiat itu berkenaan dengan hak makhluk, maka hak makhluk harus dipenuhi. Ya, harus dipenuhi di dunia sebelum di akhirat, hatta tasihat taubatuka, sehingga tobatnya sah. Maka syarat sah tobat jika itu berkenaan dengan hak manusia adalah mengembalikan apa yang jadi hak. Maka syarat sah tobat seorang pencuri yang bertobat adalah dia kembalikan harta yang dia curi kepada pemiliknya. Orang yang menipu jika insaf maka wajib demikian, dan seterusnya. Karena ini syarat keabsahan taubat. Sedangkan untuk orang yang tidak bertobat, Allah berfirman di surat An-Nisa ayat yang ke-48, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik yang dibawa mati, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'u, dan Allah mengampuni siapa saja Allah kehendaki. Ya, untuk orang yang tetap membawa dosa namun dosanya duna dzalika, di bawah dosa syirik. Maka orang yang tidak mau bertobat jika amalnya adalah kekafiran, maka tidak akan diampuni. Jika tidak sampai kekafiran, maka terserah kehendak Allah. Berkehendak maka Allah akan mengampuninya. Akan tetapi jika dosa tersebut adalah dosa kecil-kecil, maka dosa kecil itu bisa terhapus dengan semata menjauhi dosa besar, menjauhi dosa-dosa besar. Dan demikian juga sejumlah amal kebajikan semacam wudu yang sempurna dan seterusnya. Ya, kemudian penulis menyebutkan sejumlah hadis dalam masalah ini. Semuanya adalah hadis-hadis yang akan memberikan atau mewujudkan pada manusia kuwata roja, betul-betul berharap kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tidaklah manusia berjumpa Allah kecuali dalam keadaan berharap kasih sayangnya. Dan hendaklah dalam kondisi tidak sakaratul tujibulil insan kuwata roja hatta yulaki al-insan rabbahu, sehingga manusia berjumpa Tuhannya dalam keadaan berharap kasih sayangnya. Wa yughalibuha, dan dalam kondisi hendak sakaratul maut, maka hendaknya dimenangkan aspek harapan dibandingkan aspek atau sisi ketakutan. Ya, maka ketika kondisinya adalah kondisi sakaratul maut, yang dituntunkan adalah berbaik sangka kepada Allah, yang artinya memasang harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dituntunkan ketika kondisi sakaratul maut. Kemudian di Riyadhus Shalihin tentang masalah berharap terdapat sejumlah hadis yang tidak memiliki ketentuan alias mutlak, dan ini dibatasi dengan teks hadis yang lainnya. Semisal hadis yang ada di Riyadhus Shalihin, siapa yang berjumpa Allah Azza wa Jalla dalam keadaan menyekutukan Allah dengan apapun pasti masuk surga. Dan siapa yang berjumpa dalam keadaan menyekutukan Allah dengan apapun, takhala nar, pasti masuk pasti masuk neraka. Yang dimaksudkan dengan hal ini adalah syirik, demikian juga kekafiran. Kafirnya belum baik, kafir juhud secara lahiriah menolak padahal hatinya menerima, atau kafir sombong atau semacam itu. Ini semua termasuk dalam syirik yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah ayyajalana mimman yarju rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Kita mohon pada Allah agar termasuk orang-orang yang berharap kasih sayangnya dan takut dengan siksaannya. Kemudian hadis yang lain di bab menumbuhkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala di sepanjang kisah Idban ibn Malik. Idban bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, dan beliau adalah termasuk sahabat yang ikut perang Badar, dari Idban bin Malik, dan beliau adalah salah satu sahabat yang ikut perang Badar, dan mengatakan, wahai Nabi, kuntu dulu aku salat jadi imam bagi kaumku di kampung Bani Salim, namun ya, jadi penghalang antara aku dengan kampung dan masjid adalah satu lembah. Jika turun hujan, ya jika turun Islam, maka saya akan kesulitan untuk melintasinya ke arah masjid kampung Bani Salim. Akhirnya aku menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan, aku merasa bahwasanya ada problem dalam penglihatanku, sedangkan antara orang tuaku dan aku jadi mataku bermasalah, kemudian lembah yang menghalangi aku dengan masjid kaumku itu yasilu, penuh dengan air, mengalir air jika turun hujan. Yang ini dan satu hal yang menyulitkan bagi saya untuk melintasinya, padahal aku ingin agar fawaditu, maka aku ingin agar engkau datang ke rumahku dan di sholat di salah satu kamarnya sebagai tempat yang akan dijadikan sebagai tempat sholat. Maka merespon permintaan ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sa'af'alu, akan aku lakukan, akan aku kabulkan, dasa ICC. Gitu. Maka faghada alayya, paginya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ditemui Abu Bakar. Dan ini kedatangan mereka indama yashtaddu ma maka berangkatlah pada saat matahari atau senar demikian teriknya. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan izin sehingga aku pun ikut berangkat. Fasta'dana, jadi kemudian setelah esok paginya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar berangkat ke rumahnya Idban, dan ini dilakukan saat matahari sudah cukup terik. Setelah sampai rumahnya Idban, Nabi ketok pintu meminta izin, kemudian diizinkan. Dan Nabi tidak mau duduk sampai mengatakan, di ruangan mana engkau ingin aku sholat di rumahmu. Maka Itban kemudian menunjuk satu tempat yang dia ingin agar Nabi sholat di sana. Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri, bertakbir dan membariskan kami di belakang beliau. Kemudian Nabi sholat dua rakaat. Kemudian Nabi setelah itu Nabi mengucapkan salam. Thumma salam, kemudian Nabi mengucapkan salam dan kami ikutan salam ketika Nabi sudah mengikutkan salam. Fa jasadtuhu ala fahabastu ala khaziratin tusna'alahu, maka aku tahan Nabi agar beliau berkenan untuk mengicipi khazirah. Khazirah dijelaskan menawai adalah wadaki kunyutbah, gandum yang halus yang dimasak bisyamin dicampur dengan gaji. Ya, maka Nabi disuguh dengan suguhan tersebut. Aku menahan Nabi karena menyuguhkan hal tersebut. Fa sami'a al-dar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, maka penghuni satu rumah tersebut mendengar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di rumahnya. Fa thaba rijalun minhum, thaba rijal artinya ja'u wajtama'u, datang dan berkumpul. Dari mereka sampai yang laki-laki itu memenuhi rumah. Dan orang tersebut mengatakan, ma fa'ala malikun la'arahu. Apa yang dilakukan oleh Malik, aku tidak bisa melihatnya. Maka ada orang yang mengatakan, ada orang munafik, tidak cinta pada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, jangan katakan demikian, karena jarum yang ala atrak, la taqul dzalika, jangan mengatakan demikian. Tidakkah engkau menyaksikan dia mengatakan la ilaha illallah dan bermaksud dengan yang mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jawabannya faqal wallahu wa rasuluhu a'lam, maka dijawab dengan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ama nahnu fa wallahi ma nara wuddahu. Atau sebelumnya, ya tadi setelah penghuni rumah itu tahu Rasul ada di sana, orang-orang pada datang sehingga ya, orang-orang memenuhi rumah itu. Maka ada seorang yang mengatakan, apa yang dilakukan oleh munafik oleh Malik, la arahu, aku tidak melihatnya. Maka ada yang mengatakan itu orang munafik yang tidak cinta pada Allah dan Rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, jangan katakan demikian, tidakkah engkau melihatnya? Apakah tidakkah engkau melihat yang mengucapkan la ilaha illallah dan bermaksud dengan ucapan tersebut mencari wajah Allah? Ya, maka sahabat tersebut mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Amanahnu, adapun kami, maka demi Allah kami tidak melihat cintanya, tidak pula perkataannya kecuali ilal munafikina, kepada kecuali orang-orang munafik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka untuk siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia maksudkan dia cari dengan hal tersebut wajah Allah, yaitu bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Ini sekian hadis muttafaqan alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, maka di sini Imam Nawawi rahimallahu taala mengutip hadis dari Itban bin Malik radhiyallahu anhu, dan beliau ini sekaligus imam di kampungnya Bani Salim. Namun problemnya antara rumahnya Itban dan kampung Bani Salim terdapat lembah. Ini yaitu ini ada lembah dalam pengertian yang dimaksudkan adalah Su'aib, itu jalan di gunung, dan jika setelah turun hujan maka air hujan mengalir di tempat ini, sehingga jika ada aliran maka sangat memberatkan untuk bisa pergi ke masjid. Ditambah lagi bahwasanya penglihatannya Itban itu melemah, maka Itban ini mengadukan dua hal, dari sisi cara berjalannya dan dari sisi penglihatan dan pandangannya. Fa'ja'a, maka Itban datang menemui Nabi dan mengabarkan hal itu dan meminta kepada Nabi untuk datang ila baiti, ke rumahnya, untuk sholat di tempat, di salah satu bagian dari rumah. Itban menjadikannya sebagai tempat sholat, ya tempat sholat di sini, meskipun ini bukan masjid. Maka Nabi katakan, sa'af'alu, aku akan melakukan dan mewujudkan. Kemudian Nabi dan Abu Bakar jalan berdua ketika matahari demikian teriknya, sehingga Abu Bakar ada kawan Nabi ketika hadar, ketika di rumah ataupun ketika safar, tidak pernah meninggalkan Nabi, sangat sering bareng dengan Nabi, sehingga seringkali sahabat mengatakan ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang, Abu Bakar dan Umar, dan Umar juga demikian. Akhirnya ya, Abu Bakar ini sangat sering membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada kalimat jitu ana wa Abu Bakar wa Umar, aku datang, aku dan Abu Bakar dan Umar, aku pergi dalam keadaan ada Abu Ali, Abu Bakar dan Umar, wa raja'tu, dan aku pulang, dan dia masih tetap pada raja'tu ana, aku kembali, wa Abu Bakar wa Umar, demikian juga Abu Bakar dan Umar. Fahuma, maka Abu Bakar dan Umar adalah kawan dekat Nabi, pembantu Nabi radhiyallahu anhuma, dan dua kawan Nabi di dunia dan dua kawan Nabi di kawan barzakh. Maka akan ya wa qarinahu, dan dua-duanya yaumul qiyamati haulai thalatha, maka keduanya adalah dua korin atau dua kawan dekatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat, dan mereka bertiga itu ha'ulai thalathata yakumuna li rabbil alamin min makanin wahid. Tiga orang tersebut, Nabi, Abu Bakar dan Umar, kan berdiri menghadap Allah semesta alam dari satu tempat yang sama, dari rumah yang dimakamkan padanya Rasul alaihi salatu wassalam, yang pada saat ini telah berubah waktu asbaha al-an fi qoril masjid an-nabawi. Ya, sekarang kubur Nabi itu berada di dalam Masjid Nabawi. Maka perhatikanlah hikmahnya Allah Azza wa Jalla ikhtara, memilih rumah yang dimakamkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di badannya adalah di dalam masjid. Tujuannya, hikmahnya, supaya tiga mereka ini bisa berdiri bareng pada hari kiamat dari tengah-tengah masjid, yaitu Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza, berdasarkan hal ini, wa ala hadza, berdasarkan hal ini, boleh jadi Anda tidak menyukai la taqau syai'an, tidak menyukai sesuatu yang Allah pilihkan untukmu, dan boleh jadi Yakhtarullaha syai'an, Allah pilihkan sesuatu yang ada padanya maslahat yang besar. La tadri anha anta, yang engkau sama sekali tidaklah mengetahuinya. Banyak orang yang tidak suka rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimakamkan Nabi itu di dalam, yaitu di tengah-tengah masjid, karena mereka mengatakan ini akan jadi dalih bagi para penyembah kubur yang membangun masjid di atas kuburan. Walakin hadza fi fi dzalika subhatun. Namun tidak ada dalam hal ini kesamaran atau kerancuan, karena memang masjid tidaklah dibangun kalianal masjid lam yubna alal qabr, pada hakikatnya sebenarnya masjid itu tidaklah dibangun di atas kubur, hanya saja masjid Nabawi itu melebar, dan pada awalnya di baqi al-qabr fil baiti mustaqilan, kubur Nabi itu tetap di rumah Ibunda Aisyah yang bersifat independen, terdiri sendiri dari masjid. Laisa fihi, tidak ada padanya hujah untuk setiap tidak ada padanya hujah untuk siapapun kecuali ila rajulan mubtilan, kecuali seorang yang menginginkan keburukan. Yakulu kama qala iblis, dia berkata sebagaimana perkataan iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari lumpur. Akan tapi ala hikmah, yaitu hikmahnya adalah kenapa kubur Nabi jejer dengan Abu Bakar, kenapa jejer dengan Umar, ayakuna khujuhum yaumal qiyamah, supaya bangkitnya mereka pada hari kiamat dari satu tempat yang sama, dan merupakan salah satu bagian dalam Masjid Nabawi. Subhanallah al-azim, hikmah taghayyaba, satu hikmah yang taghibu, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Walhasil kesimpulannya, pasal Nabi SAW itu keluar di hari yang panas itu demikian teriknya, yaitu ketika matahari itu irtafat meninggi sampai pada rumah Bani Malik. Lantas dia minta izin dan diizinkan, dan masuk dan tidak kembali. Balqal, bahkan dia mengatakan, aina turid, maka Nabi minta datang untuk pintu, minta izin dan diizinkan. Kemudian Nabi langsung masuk tanpa duduk. Begitu masuk, kemudian beliau mengatakan, aina turidu an usalliya. Ya, dari mana engkau menginginkan an usalliya, supaya di tempat bagian manakah engkau ingin aku sholat? Demikian tanya Nabi tanyakan kepada Itban, karena Nabi datang li ghardin, untuk satu tendensi. Maka Nabi menginginkan agar dimulai dari tendensi yang menjadi ja'a min ajlihi, yang maka Nabi ingin agar memulai dengan tujuan yang Nabi itu datang ke rumahnya Itban itu untuk itu, bukan tujuan-tujuan yang lainnya. Dan ini adalah diantara sikap hikmah. Jika Anda menginginkan sesuatu, maka jangan berpaling kepada yang lainnya sampai selesai. Dan ini dalam rangka supaya antut bapa al waktu, dan supaya waktu itu disiplin dan penuh dengan keberkahan dan kebaikan. Ya, karena banyak orang itu melantarkan waktunya disebabkan ayat talakof al asya, karena sudah banyak hal yang dia telan dan dia ambil. Akan aku buat contoh. Anggaplah bahwasanya engkau ingin membaca satu permasalahan ilmu yang ada di satu buku. Maka ada awalnya anda membaca daftar isi untuk mengetahui di manakah letak masalah itu di buku ini. Sumatamu bika masalaton. Kemudian lewatlah pembahasan yang lain, maka kemudian anda inginkan dia ingin untuk melihat masalah tersebut, kemudian dia sumata tala'a ala al-ukhra menginginkan yang lainnya, maka hilalah maksud yang karenanya anda mengulang atau memurja'ah bukunya. Oleh karena itu ibda' awalan bima aratta qabla ayyi syai', mulailah pertama kali dengan apa yang kau inginkan sebelum aktivitas yang lainnya, kemudian setelah itu thumma ba'da dhalika mazada fawa fadlun, dan setelah itu yang lebih, maka itu adalah sedekah dan anugerah dan kebaikan. Maka Nabi SAW salat di tempat tersebut dan salat bersama beliau sejumlah orang, dan ini adalah hal yang bersifat arida, kasuistik, dan tidak terus menerus. Ya, kemudian tatkala Nabi telah menyelesaikan solatnya di tempatnya Idban, ternyata pemilik rumah telah telah menyiapkan makanan. Ta'aman jahidan, makanan yang demikian sederhana. Maka penduduk kampung tersebut, yang dimaksud dengan kampung di sini adalah yang zaman ini disebut dengan al-hay atau al-harah, yaitu satu kampung, satu wadah. Maka penduduk kampung mendengar suara, mereka mendengar Allah mencari, karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan haramkan raka untuknya. Kenapa? Karena jika dia mengucapkan karena mencari wajah Allah, maka dia Allah akan sayakum, akan kemudian melakukan konsekuensinya dan kemudian akan berbuat sebagaimana dia kehendaki. Wa ya'malu bima taqtadihi, dan tetap dengan apa yang jadi tuntutan perkataannya yang baik. Wa ya'malu bima taqtadihi, dan mengamalkan apa yang jadi tuntutan dari kalimat thayyibah la ilaha illallah. Nah, kemudian orang yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah itu memiliki ciri melakukan kewajiban, meninggalkan yang haram. Maka jika seorang itu menunaikan kewajiban, meninggalkan yang haram, dan meyakini halalnya yang halal, haramnya yang haram, melaksanakan hal-hal yang diwajibkan dan menjauhi hal-hal yang terlarang, fa inna hadza min ahli sunnati, maka ini adalah bagian dari, maka inilah fa inna hada min ahlil jannati, bagian dari penduduk surga yang akan masuk surga dan Allah haramkan neraka untuknya. Namun tidak ada dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya siapa yang meninggalkan sholat itu kafir, karena kita tahu secara yakin semisal matahari bahwasannya. Karena kita mengetahui dengan secara yakin, sebagaimana yakinnya kita adanya matahari, pasalnya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia bermaksud dengan hal itu mencari wajah Allah, maka dia tidak mungkin mengerjakan sholat, tidak mungkin meninggalkan sholat. Fahada muhal, maka ini satu hal yang mustahil. Maka seorang yang mengucapkan, aku ucapkan la ilaha illallah, aku mencari dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala, lantas dia sendiri tidak salat, maka ini adalah min akdzabil kadzibin, adalah pendusta yang paling parah. Seandainya memang betul mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, tentu dia tidak akan meninggalkan salat yang merupakan rukun terbesar, rukun Islam terbesar setelah dua kalimat syahadat. Ya, ini gambaran kisahnya Idban. Jadi seorang yang sebenarnya dia imam ya, di kampung Bani Salim. Namun ada lembah, ya, lembah itu di masa silam, itu jadi saluran air. Hujan yang mengalir itu nanti pasti akan lewat lembah, maka dia akan jadi sungai mendadak. Ya, maka ada problem, ada waduk yang harus dilewati. Ini ada lembah yang harus dilewati, yang ini banyak airnya jika musim hujan. Kemudian problem yang kedua adalah penglihatannya yang kurang bening, yang bermasalah. Maka beliau kemudian ingin menjadikan rumahnya sebagai musola dengan meminta Nabi untuk datang dan sholat di tempat tersebut. Itu tempat yang telah ditentukan oleh pemilik. Kemudian tentang kandungan hadis ini ada sejumlah kandungan dan pelajaran. Yang pertama, siapa yang kondisinya seperti kondisi Aitban bin Malik, maka dia dimaklumi seandainya tidak pernah sholat jamaah, boleh baginya sholat di rumah. Misal ayakuna baina wa bainal masjidi wadin, semisal ada dia dengan wabainal, antara dia dengan masjid itu satu lembah yang dia tidak mampu melewatinya, maka ini alasan yang bisa diterima dan bisa dimaklumi. Ya, maka yang jadi inti adalah fa'inu ma'adhur, maka dia dimaafkan. Ya, dengan maka ini jadi pemakluman untuk bitarkil jama'ati, gara-gara meninggalkan sholat berjamaah dan sholat di rumah, asalkan keadaannya sebagaimana Aitban, boleh-boleh saja. Kemudian bolehnya ucapan akan kita lakukan di masa depan, dan itu bukan maka ini aturan yang tidak mengapa. Ada orang yang sa'atina ghadan, jika seorang mengatakan engkau akan sa'ati ghadan, maka kemudian ketika seorang itu diminta untuk datang besok, untuk datang dan bertamu, kemudian dia mengatakan iya besok saya datang tanpa mengatakan insyaallah, ini satu hal yang boleh. Maka jika untuk menceritakan apa yang di hati, ada tekad keinginan untuk datang, maka tanpa tambahan insyaallah untuk satu hal yang bersifat masa depan tidak mengapa. Fa in qala qa'il, jika ada yang mengatakan, bagaimana kekompromi antara hadis ini dengan yang menunjukkan boleh cuma mengatakan sa'af'alu tanpa kata-kata insyaallah? Bagaimanakah dengan ayat janganlah kau katakan untuk sesuatu yang ini fa'ilu dhalika ghoda, jangan kau katakan untuk sesuatu aku ingin melakukannya esok hari, namun katakanlah ayasya Allah, illa ayasya Allah, kecuali jika Allah mengendakinya. Ini kompromi untuk sesuatu, ada dalil yang umum mencakup perbuatan Allah dan perbuatan manusia. Maka jawabannya innallah yaqulu, maka seorang yang mengatakan saya akan datang besok, itu ada dua kemungkinan, ada dua niat. Yang pertama mengucapkan tersebut karena menegaskan perbuatannya, maka ini tidaklah mengatakannya illa ayakula insyaallah, maka dia tidak boleh menyampaikannya kecuali dengan mengucapkan insyaallah, karena dia tidak mengetahui apakah akan ada besok ataukah tidak, dan tidak tahu idza ata alaihi al-ghadz kafis itu datang, apakah punya kemampuan untuk melakukannya ataukah tidak, dan juga tidak tahu idza kana qadir jika mampu yahulu bainahu wa bainu mani'un, apakah ada faktor penghalang antara dia dengannya ataukah tidak. Ya, jadi jika mengucapkan saya akan besok akan datang atau janji lain dengan berkenaan dengan masa depan, jika dengan tegas akan melakukan hal tersebut, maka ini tidak boleh kecuali jika mengucapkan insyaallah. Kemudian yang kedua, jika seorang itu mengatakan saya akan lakukan dan dia sekedar menceritakan isi hatinya yang punya tekad kuat untuk bermaksud melakukan hal itu, maka ini tidaklah mengapa. Lianahu yatakallamu an syai'in hadirin, karena tadi adalah berbicara tentang sesuatu yang hadir, sesuatu yang ada. Semisal alau kilala kasanya dikatakan, apakah engkau akan safar ke Mekah besok, kemudian engkau katakan na'am sa'usafir, ya saya akan safar, dan dia maksudkan dengan hal tersebut yang menceritakan tekad bulat yang ada dalam hatinya, maka ini ada sesuatu yang hadir dan ada, maka ini boleh tanpa insyaallah. Adapun jika engkau melakukan sesuatu, jika engkau menginginkan sesuatu, engkau anaka sataf'alu, engkau akan melakukannya, yakni sayaqa' minka hada, itu akan terjadi darimu hal ini, fahada la taqul fi, maka tidak boleh kau katakan padanya akan aku lakukan, kecuali dengan digandeng dengan insyaallah. Jadi untuk perkara yang belum terjadi, apakah perlu insyaallah ataukah tidak, maka dirinci. Jika itu untuk menegaskan isi hatinya kalau mau datang, maka tidak ada keharusan untuk menambahkan insyaallah. Adapun ayakulah hadza jaziman fil fi'li, menegaskan perbuatan, menegaskan, maka ini tidak, kalau ini tegas akan di waktu yang dijanjikan akan datang, nah ini yang harus digandeng dengan insyaallah. Dan insyaallah itu tidak digandengkan dengan hal yang berkenaan dengan masa lalu. Hal-hal yang berkenaan dengan masa lalu itu tidak boleh ditambahi insyaallah. Apakah sudah sarapan? Insyaallah tadi jam 7 sudah sarapan. Padahal itu pertanyaan jam 9. Maka insyaallah tidak boleh untuk hal-hal yang telah berlalu. Insyaallah itu berkenaan dengan hal-hal yang belum terjadi. Kalau itu menceritakan pikiran, maka boleh tanpa insyaallah. Namun jika menceritakan kenyataan bahasanya besok akan terjadi, itu harus dengan ditambah dengan insyaallah. Ya, demikian yang kurang lebih yang bisa disampaikan dibacakan di kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.